Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk memilih. Inna hadainahus sabila imma syakirau wa imma kafura. Kami telah tunjukkan kepada kalian dua jalan. Apakah menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Dalam surah At-Tahr. Ketika Allah berikan kepada kita harta, kita gunakan untuk bersedekah, membantu orang lain, berkorban, atau kita gunakan untuk memuaskan hobi kita, membeli sepeda baru. Ketika Allah berikan kepada kita kesehatan, kita gunakan untuk beribadah, atau kita habiskan untuk bermain game, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika Allah berikan kepada kita masa muda, apakah kita habiskan untuk mencari ilmu, mencari pengalaman, atau kita banyak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah berikan kepada kita kehidupan,